Bolehkah, nah ini ditanyakan, futsal dijadikan sebagai wasilah untuk dakwah? Enggak boleh. Oh, futsal olahraga, mau futsal silahkan. Tapi untuk kamu jadikan wasilah dalam dakwah, tidak demikian para ulama kita. Bukan begitu cara masyaikh mendidik dan mentarbiyah. Itu olahraga babnya sendiri, kamu cari keringat di sana. Enggak ada sangkut pautnya dengan dakwah. Dakwahlah jauh lebih mulia. Mengkaji ilmu, akidah, tafsir, ayat, Quran, sunnah, dikaji. Wasilahnya tadi terghib, seruan, ajakan di dalam nusus yang mengajak orang untuk mau peduli belajar keutamaannya, mendengar ilmu. Nah,